Hidup sehat bersama laut, peluang yang sangat terbuka dan tak terbilang nikmatnya. Tak hanya sehat tubuh kita, tapi puas batin kita. Di laut, Anda bisa berenang bebas tanpa biaya. Selama apa yang Anda bisa? Di laut, airnya asin pun bisa menjadi bagian dari terapi untuk kulit kita. Wow, alangkah hebatnya. Mampu berenang menyeberangi selat akan membuat Anda ternama, tak hanya di Indonesia tapi dunia. Ya, hidup sehat bersama laut membuka peluang yang luar biasa. Belum lagi menyelam, melihat kekayaan laut di bawah sana. Ke permukaan kita tercengang, tak akan pernah bisa lupa apa yang ada. Hidup sehat bersama laut bukan impian, tapi kenyataan yang mudah diwujudkan. Hanya saja, mungkin kita tidak menyadarinya, atau malas melakukannya, atau merasa biasa karena tiap hari ada di sekitarnya. Sehingga kita tidak punya inovasi bagaimana menikmatinya. Laut jangan pernah lupa. Ia mengelilingi kita di hidup Indonesia yang kaya raya. Laut itu luar biasa. 1001 olahraga bisa dicipta di sana. Hidup sehat bersama laut sangat dekat dengan keseharian kita. Semoga bijak menikmatinya. Bersama saya, Dikman Sirait.